perasaanmu. Setelah setahun kita berpisah, adakah rindu di hatimu? Rindu di hatimu. Kakanda sayang, tak dapat kulukiskan betapa bahagia hatiku setelah dirimu kembali pergi lama sekali. Aku tak mampu menahan kerinduan, ingin segera datang menjelang. Baginda sayang, tak dapat kulukiskan betapa bahagia hatiku. Adela, cumi cumi Audi. Adinda, tak dapat ku lukiskan betapa rindumu pada diriku. Adinda, duhai Adinda, kau sadari betapa aku merindukanmu. Tiada kabar darimu, diriku merindukanmu. Sekian lama kini aku berjumpa. Kadinda sayang, tak dapat ku lukiskan betapa bahagia hatiku. ini aku berjumpa. Adinda sayang tak dapat ku lukiskan.